Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang hak-hak anak terhadap orang tuanya. Yang ketujuh adalah tarbiyatul abna'i wal banat ala makarimil akhlaq wa tahdhir min masawi'il akhlaq. Mendidik anak-anak baik laki-laki maupun perempuan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan memperingatkan mereka dari akhlak yang tercela. Nah, ini sebetulnya masuk juga pada penjelasan yang sebelumnya, namun lebih khusus di sini tentang makarimul akhlak, akhlak yang mulia juga harus sangat ditekankan. Mengapa? Karena nilai akhlak mulia begitu tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Mukmin yang paling bagus, sempurna imannya, akmalul mu'minina imana, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Sehingga ketika akhlak ini sangat berpengaruh dalam derajat keimanan, maka kita harus begitu pentingkan. Dan akhlak betul-betul membuat penampilan seseorang semakin indah, membuat orang tertarik, sehingga orang-orang akan menyukai siapapun yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan tentu seorang mukmin sangat dianjurkan untuk berakhlak dengan yang mulia, karena Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ikhwan fil din rahimakumullah, pada ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim, ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan para wali untuk menjaga keluarga mereka dari neraka, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Orang tua sebagai wali anak-anak disuruh menjaga mereka dari api neraka. Lah, lewat kita sebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu menafsirkan, alimuhum wa adibuhum, ajari mereka dan didik mereka dengan adab. Nah, ini pendidikan adab sangat penting. Al-Hasan al-Basri rahimahullah juga menafsirkan tafsir yang sama, adibuhum wa alimuhum, ajari mereka adab dan ajari mereka ilmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menasihati seseorang, ya hadza ahsin adab ibnika, wahai orang ini, perbaguslah dalam mendidik adab pada anakmu. Ahsin, perbaguslah, yani dengan kata lain, didiklah dengan didikan yang bagus, akhlak yang baik. Fa innaka mas'ulun anhu, kamu akan ditanya oleh Allah nanti tentang anakmu. Wa huwa mas'ulun an birrik, dan dia nanti akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana baktinya kepada kamu. Semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, baik orang tua maupun anak. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan tentang pentingnya pendidikan akhlak ini dalam penjelasan yang cukup panjang. Di sini saya akan bacakan karena pentingnya penjelasan beliau ini. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud, "Wa mimma yahtaju ilaihi at-tiflu ghayatul ihtiyaj al-i'tina' bi amri khuluqi." Dan di antara yang dibutuhkan oleh anak-anak dan sangat dibutuhkan adalah perhatian terhadap akhlaknya, urusan akhlaknya. Fa innahu yansha'u 'ala ma 'awwadahu al-murabbi fi sigari. Karena anak itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya di masa kecilnya. Min haradin wa ghadab. Dari misalnya sikap marah. Ya, contoh ketika orang tuanya sebagai pendidiknya sering marah-marah, itu akan menular walaupun tidak niat dia tularkan ya. Dia maunya anaknya enggak jadi pemarah, tapi dia sering marah-marah. Ya, maka jangan heran kalau suatu saat dia marah seperti marahnya kamu. Sis. Ini contoh. Nah, ini salah satu contoh beliau katakan sifat marah atau lijaj, suka mendebat. Wa ajala, sifat terburu-buru. Wa khiffatin ma'a hawa, atau sifat yakni begitu ringan dalam berbuat sesuatu tanpa pikir panjang, cepat bertindak tanpa dipikir panjang atau tanpa diperhitungkan, begitu mengikuti hawa nafsunya. Wa tayshin wa hiddatin wa jasha, yakni sifat jelek yang lain, hiddah yakni tajam ya omongannya, keras. Toish yakni tidak terkontrol, atau yang semakna dengan itu. Fayasubu alaihi fi kibari talabi dzalik, karena terbiasa di masa kecil begitu, karena orang tuanya juga begitu, sehingga saat dia besar sulit menghilangkannya. Wa tasiru hadhil akhlaq sifatin wa hay'at rasikhah lahu, sifat-sifat dan akhlak ini akhirnya menjadi perangai dia, penampilan dia yang betul-betul kokoh tertanam pada dirinya. Falau taharruza minha ghayata taharruz, suatu saat misalnya dia ingin menutup-nutupi semampu dia sifat itu, fadhahatku wala budda yauman ma, mesti suatu hari akan terbuka, akan apa, tersingkap apa yang dia tutup-tutupi selama ini, akan muncul akhlak aslinya. Walihada tajidu aktsarun nas munharifatan akhlaquhum wa dhalika min qibali tarbiyati allati nasha'a 'alayha. Oleh karena ini kamu dapati kebanyakan orang menyeleweng akhlaknya, dan itu dari sebab tarbiyah yang anak itu tumbuh di atasnya, pendidikan yang ia tumbuh padanya. Walidzalika yajibu an yujannaba as-sabiyyu idza 'aqal. Oleh karena itu wajib anak-anak dijauhkan bila dia sudah mulai berakal. Dijauhkan dari apa? Majalis al-lahwi wal-batil, majlis-majlis lahwi yang tidak ada faedahnya, atau majlis-majlis yang batil, wal-gina, musik-musik, wal-sima'il fuhsh, jauhkan dari mendengar kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang kotor, corok, wal-bid'ah, jauhkan dari bid'ah, wa-mantiqassu, jauhkan dari kata-kata yang jelek, bahasa-bahasa yang tidak baik. Fa innahu idza 'aliqa bi sam'ihi 'asra 'alaihi mufaraqatuhu fil kibar. Karena sungguhnya kalau kata-kata yang jelek itu sudah lekat pada pendengarannya, nanti akan kesusahan dia meninggalkannya saat dia dewasa. Wa 'azza 'alaihi 'ala walihi istinqaduhu minhu. Walinya, orang tuanya juga susah akan menyelamatkan dia dari kata-kata yang jelek, yang kotor, yang tidak berakhlak itu. Fataghyirul 'awa'id min as'abil umur. Merubah adat kebiasaan, perangai yang selama ini terbiasa ia melakukannya, ini termasuk hal yang paling susah dihilangkan, dirubah. Yahtaju sahibu ila istijdadi tabi'atin thaniyah. Orangnya kalau ingin merubah butuh memperbarui, yakni bagaimana memiliki semacam tabiat yang baru, yang kedua, yang dulu betul-betul dihilangkan, beralih kepada tabiat yang baru yang dia berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ini sulit sekali. Wal khuruj an hukmi tabi'ati asirun jiddan. Keluar dari hukum tabiat, kebiasaan, itu sulit sekali. Beliau mengatakan juga, wa yujannibuhul kadib. Jauhkan pula anak itu dari kedustaan. Jangan dijilid dengan kedustaan. Orang tua jangan suka berdusta. Kalau ngomong sesuatu, janji sesuatu, penuhi. Nanti saya belikan ini, ya, beli betul lah. Ya, nanti kalau kamu begini saya beri ini. Berikan. Harus jujur. Wal khiyana, jauhkan dari khianat. A'zam mimma yujannibuhu summan naqi. Dan itu, menjauhkan dari itu semua, ini lebih besar, lebih penting daripada menjauhkan anak itu dari racun yang berbahaya. Fa innahu mata sahhala lahu sabilal kadhib. Kapan orang tua itu memudahkan dan memberi jalan anak tersebut untuk berdusta dan khianat, artinya afsada alaihi sa'adata dunya wal akhirah. Dia telah merusak pada anak itu kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Wa haramahu kullal khair, dan dia telah mengharamkan anak itu dari segala kebaikan. Selanjutnya beliau mengatakan lagi, wa yujannibuhul kasala wal batalah wad da'ah war raha. Jauhkan anak itu dari sifat malas, ya, pengangguran, da'ah war raha, pinginnya santai-santai terus, manja. Wa ya'khud bi adzadiha, dan didiklah anak itu dengan lawannya, lawan sifat-sifat jelek itu. Wa yu'awidu lintibah akhiral lail, biasakan anak tersebut supaya bangun di akhir malam. Fa innahu waqtu qasmil ghanaim wa tafriqil jawaiz, karena itu adalah waktu dibagi-baginya apa al-ghanaim, ya, yakni maksudnya adalah maghfirah dari Allah azza wa jal, ampunan, ya, ibarat orang dapat ghanimah, rampasan perang, keuntungan-keuntungan. Nah, Allah bagi ketika itu, di waktu tersebut. Wa tafriqil jawaiz, dibagi-bagi berbagai hadiah. Wa mustaqil wa mustakthir wa mahrum, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada yang enggak dapat sama sekali. Nah, maksud Ibnu Qayyim rahimahullah, didik anak itu supaya bangun pagi. Lebih-lebih kalau bisa sebelum subuh, seperti kata beliau di sini, ya lebih bagus. Fama ta'tada dzalika shagiran sahula 'alaihi kabira. Kalau saat masih kecil biasa begitu, nanti saat dewasa pun akan biasa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini nukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kutipan dari penjelasan beliau, yakni bagaimana yang mesti dilakukan oleh orang tua dalam hal membiasakan anak-anak dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, ya, sifat-sifat yang mulia, akhlak yang luhur, dengan berbagai contoh yang beliau sebutkan. Intinya karena anak-anak itu di waktu besarnya seringkali tergantung pada pendidikan waktu kecilnya. Maka gunakan saat-saat kecilnya anak-anak kita untuk menanamkan kebaikan-kebaikan dan akhlak yang mulia. Jauhkan dari membiasakan hal-hal yang jelek, sehingga di kemudian hari saat dia dewasa, ya, akan menjadi anak muda yang baik, berakhlak mulia. Kalaupun mungkin khilaf dalam beberapa hal, barangkali akan mudah, insyaallah akan kembali kepada yang baik. Selanjutnya yang ke-8, ar-rahmatu bihim, berkasih sayang kepada mereka. Dan sekaligus berikutnya al-adlu bainahum, juga bersikap adil pada mereka. Ini sesungguhnya dua hal, tapi sekaligus digabungkan, karena dalam hal kasih sayang juga harus berbuat adil. Dalam hal keadilan termasuk dalam hal kasih sayang yang zahir, ya. Kalau kasih sayang secara batin, ya sulit rasanya untuk menyamakan. Tapi kasih sayang yang zahir, yang tampak di praktek kita, seperti misalnya kita mencium anak-anak. Nah, itu adalah sebagai ungkapan kasih sayang kita. Itu pun diusahakan untuk adil. Kita akan lihat di sini bahwa sebagian ulama melakukan itu. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan, wa kana as-salafu yastahibbuna an ya'dilu bain al-awlad fil qibla. Dan as-salafus salih rahimahumullah, mereka menyukai untuk berbuat adil di antara anak-anak dalam hal mencium. Bayangkan, yakni para ulama kita, pendahulu kita, betapa besarnya perhatian mereka terhadap agama ini dan pengamalan mereka. Sampai dalam hal mencium anak, ya, mereka berbuat adil. Nah, apalagi dalam hal yang lain. Nabi SAW berkata dalam hadisnya, ittaqullah wa adilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian pada anak-anak kalian. Yani hadis ini terkait dengan suatu kisah An-Nu'man bin Bashir. Ayahnya datang dan minta kepada Nabi SAW untuk menjadi saksi pemberian dia kepada anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, apakah kamu beri semua anakmu dengan pemberian ini? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi SAW kemudian menasihati dengan nasihat ini, ittaqullah wa'adilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kalian. Lalu Nabi SAW tidak mau menjadi saksi pemberian tersebut. Ya, Nabi katakan, asyid ala hadha wairi, cari saksi selain aku. Fa inni la ashadu ala zur, aku enggak mau menjadi saksi sesuatu yang tidak adil. Ya, ala jau, fa inni la ashadu atau la, nah, ala jau, saya tidak mau menjadi saksi sesuatu yang tidak adil. Begitu kata beliau. Fa inni la ashadu ala jau. Ya. Dalam hal yang lain juga diusahakan, ya, orang tua selalu berbuat adil dalam pemberian pada anak-anaknya. Dan ini dalam hal pemberian semacam hadiah dan yang sejenisnya. Kalau yang sifatnya itu nafkah, ya tentu nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ya tentu orang besar kebutuhannya beda dengan anak kecil. Anak kita yang satu umurnya sudah 25 tahun, yang satu baru berapa bulan, kan beda kebutuhannya. Yang satu sehat walafiat masya Allah, yang lain sakit-sakitan sehingga butuh pengobatan, butuh biaya besar. Nah yang seperti ini kewajiban orang tua untuk menafkahi. Nah tidak mungkin yang seperti itu mau disamakan karena kebutuhan. Tapi hal-hal yang sifatnya semacam pemberian, dia harus berbuat adil. Diberi semua, jangan boleh kasih. Kemudian disebut juga di sini oleh beliau tentang rahmah. Orang tua juga harus berkasih sayang kepada anak-anaknya, karena Nabi SAW dahulu mencontohkan sikap kasih sayang beliau kepada anak-anak. Dan begitu nyata sikap itu ketika kita melihat bagaimana sikap-sikap beliau terhadap Al-Hasan dan Husain, kedua cucu beliau ini. Ketika sholat, keduanya naik di punggung Nabi SAW. Dan Nabi membiarkan sampai begitu lama, sehingga sebagian sahabat sempat khawatir, jangan-jangan ada sesuatu dengan Nabi, kenapa kok gak bangun-bangun? Mungkin ada sesuatu yang mencelakakan beliau atau bagaimana. Akhirnya sahabat itu ya mengangkat dulu dan melihat apa sih yang terjadi. Ternyata dia melihat ya Al-Hasan dan Al-Husain sedang bermain di punggung Nabi SAW. Nah, tidak terjadi apa-apa kecuali itu. Nah, Nabi SAW begitu rahmahnya kepada cucu beliau sampai seperti itu. Ya, ketika mereka merasa cukup dan turun, baru Nabi bangkit dari sujudnya. Dan kisah-kisah yang lain, beliau mencium Al-Hasan, mencium Al-Husain. Ada seorang Arab Badui yang melihat itu, dan dia mengatakan, saya punya anak 10, belum pernah satu pun saya cium. Maka Nabi katakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi mereka anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang kita selaku orang tua, ayah ataupun ibu. Dan perlu kita ketahui pula bahwa kita selaku orang tua ketika mungkin marah ya dalam saat-saat tertentu, sehingga dengan kemarahan kita anak menjadi takut atau mereka menjadi menangis bahkan, atau hal-hal yang lain, maka segeralah ya kita merubah sikap kita. Artinya kalau kita marah pada waktu tertentu dan memang ada alasan yang sepantasnya untuk marah, jangan marah kita itu marah yang berkelanjutan terus. Ya, enggak habis-habisnya berjam-jam marah pada anak-anak sampai betul-betul berasar, berpengaruh pada kejiwaan anak. Nah, ini enggak baik. Ya. Ketika apa marah tersebut muncul, maka segera, bagaimana caranya kemudian marah itu diredam, kemudian kembali menampakkan kasih sayangnya kepada anak. Nah, ini supaya jiwa anak tersebut tidak kemudian selalu takut, selalu minder, atau na'udzubillah akhirnya jadi anak yang begitu takut kepada orang tuanya karena itu. Bukan karena kewibawaan, tapi karena ya kekerasan. Nah, tidak jarang anak-anak yang akhirnya seperti itu terhadap bapaknya atau ya atau ibunya. Takut, tapi takutnya takut yang begitu. Ya, bukan karena hormat, tapi karena takut kekejamannya. Nah, ini tidak baik. Ayah dan ibu juga begitu. Kadang kalau si ayah marah, nah jangan ibu juga marah, marah semuanya, marah dengan keras, terus anaknya bingung mau berlindung kemana. Ya, kasihan, ya kan? Ya, ke ayahnya dimarahi, ibunya dimarahi, terus akhirnya bingung, ngumpet, akhirnya nangis di pojok rumah, pojok kamar. Ya, cari tempat apa? Mencari kasih sayang, tapi nggak dapat. Ibunya, ayahnya, semuanya begitu. Nah, wallahu a'lam, dalam kondisi seperti ini, misalnya ayah marah, ya, ya, ibunya jangan ikut-ikut marah. Tapi jangan pula mengesankan membela anak untuk melawan ayah. Nah, ini juga keliru. Biarkan si ayah marah sebentar. Nah, ibu kemudian berusaha ya menampakkan kasih sayangnya kepada anak, tapi tidak menyalahkan si bapak. Ya, walaupun hakikatnya bapak salah ya, tapi jangan disalahkan di depan anak nanti. Itu urusan mereka berdua. Kasih tahu di belakang. Nah, ini supaya anak itu tidak apa, yang tidak membenci kepada orang tuanya. Ya. Dan berarti sikap yang keliru kalau salah satu marah kemudian yang satu membela tapi mengesankan menentang. Nah, ini akhirnya menumbuhkan kebencian. Begitu pula ketika ibu marah, biarkan dulu marah. Ya, tapi tentunya semuanya pada kadarnya ya, marahnya juga. Ayah jangan ikut-ikut marah. Nah, tapi sekali lagi juga jangan menyalahkan ibu di depan anak, sehingga anak itu terus punya atau dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Yani ini urusan kasih sayang ini memang ya perlu perhatian yang cukup. Ya, sehingga anak-anak kita ya berbahagia dan dengan orang tuanya menjadi senang, ya akrab, ya sampai nanti dewasa tetap seperti itu. Selanjutnya, yang ke 9 adalah mengajari anak-anak, an yu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim, setelah balighnya mereka, ma yuhimmuhum fi umuri dinihim, apa yang penting bagi mereka dalam urusan agama mereka. Artinya seiring dengan kebutuhan mereka dan hukum yang mengenai mereka. Nah, ini walaupun secara umum telah disebut pada nomor-nomor yang lalu, ke berapa, 7 atau 6. Tapi juga ini disebutkan oleh Syekh, maksudnya bahwa pendidikan agama itu juga diperhatikan seiring dengan umur anak tersebut, ya, dan kebutuhan anak tersebut. Dulu waktu kecil, ya, kita didik hal-hal yang sifatnya dasar. Sekarang sudah dewasa, dia butuh amalan-amalan tertentu. Contoh, ya, anggap misalnya tentang apa, mandi janabat. Waktu kecil nggak perlu, ya kan? Tapi sekarang orang tua sudah melihat anaknya sudah mulai dewasa, dia mungkin janabat. Ya, kasih tahu langsung atau nggak langsung, tapi yang jelas bagaimana dia tahu hukum orang yang janabat harus mandi, misalnya bagaimana cara mandinya. Begitu pula yang perempuan, orang tua melihat ini sudah mulai dewasa, mungkin akan masuk ke masa haid, dididik dengan hukum-hukum yang terkait dengan haid tersebut. Nah, kebutuhan dia, ya, sholatnya, puasanya, kemudian tentang qadha puasa, tentang cara menyuci kain yang terkena darah haid, tentang bagaimana mandi kalau suci dari haid. Ya, begitu pula nanti semakin dewasa lagi mau menikah, ya, ajari tentang hal yang semestinya, ya, baik secara langsung atau tidak langsung, suruh baca buku misalnya tentang itu, atau ada nasihat-nasihat khusus karena orang tua sudah punya pengalaman hidup berkeluarga. Seperti para ulama dulu, sebagian mereka menasihati anaknya, ya, jadilah kamu wanita yang begini, begini, begini, begini, begini. Atau menasihati si anak laki-laki, jadilah kamu seorang suami yang begini, begini, begini. Atau bapak yang begini, begini, begini. Nah ini menunjukkan perhatian orang tua terhadap anak, dan semuanya demi kebaikan semua, baik anak maupun orang tua, keluarga dia dan keluarga yang mau dijalin, yang mau dibangun oleh anaknya. Ya. Selanjutnya yang ke-10 adalah al-inayatu bibnihim aw bintihim bi ikhtiyari zawjah as-salihah aw zawj as-salih. Memilihkan pasangan yang soleh dan soleha. Ya, dan ini seperti yang tadi kita sebutkan sebelumnya, hadis Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah faqbalu. Bila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, terima. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi ya, ini juga perlu peran orang tua, karena tentu ini lebih daripada memberikan anak-anak itu sekedar pemberian hadiah pakaian, hadiah buku, hadiah makanan, ini dan itu. Ini memilihkan pasangan yang dia akan hidup bersamanya selama hidup di dunia. Maka jangan sampai, ya, dia menyengsarakan anaknya atau menjadi sebab sengsaranya anaknya. Pilihkan, ya, pasangan yang soleh dan solehah. Dan ini juga akan berakibat baik pula bagi orang tua itu sendiri. Dia akan punya menantu yang soleh dan soleha. Ya. Kemudian cucu-cucunya diharapkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga. Makanya ini sangat penting, tidak bisa disepelekan. Sebagai contoh misalnya, yakni kalangan ulama salafus saleh, ya, contoh yang dekat misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. ya, ketika Hafsah kehilangan suaminya, dia tawarkan Hafsah kepada siapa? Uthman. Ya. Malah di sini lebih daripada umumnya orang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umumnya orang kan menunggu, menunggu kemudian dari yang datang dia pilih. Nah, Umar radhiyallahu anhu tidak, karena ya dia lihat orang yang apa jelas baiknya. Kalau menunggu belum mesti yang baik itu datang, ya kan? Tapi kalau ini Uthman jelas baiknya, kenapa mesti menunggu? Datang Uthman. Tapi Uthman ketika itu menolak karena suatu halangan, ya belum siap untuk menikah. Datangnya Abu Bakar. Ya, jelas baiknya. Abu Bakar radhiyallahu an juga diam. Umar sempat enggak enak, kok diam saja. Padahal Abu Bakar radhiyallahu an diam karena apa? Pernah mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Abu Bakar faham, mungkin Nabi punya kehendak untuk menikahinya. Sampai akhirnya betul dinikahi oleh Rasulullah SAW. Baru ketika itu Abu Bakar ngomong, ya, karena ini sudah bukan rahasia lagi. Kalau waktu itu masih rahasia, Abu Bakar nggak mau ngomong ketika Nabi menyebut. Tapi ketika sudah menikah, baru ini disampaikan kepada Umar supaya nggak ada rasa yang tidak enak. Dan ini sudah tidak menjadi rahasia bahwa itulah sebabnya kenapa kok dia diam. Tapi ini, yakni maksudnya contoh di sini, artinya sekedar sebagai pelajaran bahwa yakni perlunya perhatian orang tua terhadap anak, termasuk dalam hal ini. Ya. Yang disayangkan adalah sebagian orang tua justru memilihkan apa calon untuk anaknya yang tidak baik calonnya itu. Bagaimana? Sebagian memilih sekedar yang kaya, ya, atau yang sudah punya kerjaan, ya, nggak memandang agamanya, akhlaknya tidak diperhatikan. Yang penting sudah punya kerjaan tetap. Saya dengar gajinya tiap bulan sekian juta. Wah, sudah. Itu menjadi pilihan orang tua. Ya, anaknya mau dijodohkan dengan fulan karena itu. Giliran datang seorang yang agamanya baik, akhlaknya baik, anaknya juga senang, tapi karena miskin atau karena belum punya kerjaan yang tetap, walaupun dia menyatakan saya siap untuk apa menafkahi dan bertanggung jawab, tidak diterima, ya, karena alasan itu. Nah, ini menjadikan sebab ketidakbahagiaan ya anaknya nanti. Jadi perlu diperhatikan hal ini, dan juga bagi para orang tua secara umum hendaknya ya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berkasih sayang kepada anaknya dalam hal ini. Yang sampai terjadi seperti sekian banyak orang yang menikah dalam keadaan benci, bukan dalam keadaan cinta, dalam keadaan benci, dan akhirnya menjadi keluarga yang berantakan. Ya, kalaupun terpaksa hidup bersama, hidup dalam keadaan kesempitan, ibaratnya seperti dalam penjara secara perasaan, ya, sempit, ya, atau ya akhirnya cerai. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya yang ke-11 adalah mendoakan anak. Nah, kembali kepada mendoakan. Jadi ternyata mendoakan ini memang tidak henti-hentinya. Kalau tadi kita bahas sebelum lahir didoakan, setelah lahir dan dalam perkembangan anak itu juga didoakan. Iya. Yeah. Dan itu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam beberapa ayat sebagai pelajaran buat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Di situ disebutkan bagaimana doa untuk anak-anak. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah aku pada anak-anakku. Yani maksudnya, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh, yang baik. Nah, ini mendoakan anak-anak, ya, ketika mereka sudah terlahir dari ibu-ibu mereka dalam usia perkembangan, dan terus bahkan selalu kita doakan. Kemudian yakni juga di dalam surat Al-Furqan, ya, Allah Azza wa Jal juga mencontohkan doa untuk anak-anak itu. Apa yang waja'alna lil-muttaqina imama qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Jadikan ya Allah istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk mata, dan jadikan kami sebagai para a'immah, para panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian terkhusus bagi mereka yang punya anak-anak perempuan, ternyata anak-anak perempuan ini juga perlu perhatian yang lebih dan pendidikan yang sangat kita perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka itu menjadi sebab sitran minan nar, penutup baginya di dari neraka. Nah, ini disebutkan di sini oleh Syekh, yakni teringat sesuatu terkait dengan anak-anak perempuan yang di masa jahiliyah mereka betul-betul menjadi anak-anak yang sangat disisihkan dari kasih sayang, karena dulu di masa jahiliyah mereka hanya berbangga dengan anak laki-laki. Kalau datang anak perempuan terlahirkan untuk mereka, mereka sangat benci, merah pada muka mereka. Kenapa? Punya anak perempuan. Terus bagaimana? Ya, seperti Allah ceritakan, akhirnya mereka melakukan wa'dul banat. Mereka kubur hidup-hidup anak perempuan itu. Wa idza busyira ahdum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau ada berita tentang terlahirnya anak perempuan, ya, beritakan kepada seorang di antara mereka, wajahnya merah padam, menahan kemarahan. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyrabi. Ya, sembunyi dari orang-orang, malu, gak mau ketemu. Kenapa? Karena menurut dia betapa jeleknya berita ini. Min syarri ma busyrabi. ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fit turab. Dia pun berpikir, apakah dia mesti pelihara anak itu tapi dengan rasa hina, atau dia masukkan saja ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Ya, ini kondisi dulu zaman jahiliyah. Maka Islam datang dan menghilangkan kebiasaan jahiliyah itu dan sangat menentang. Maka Islam menjunjung tinggi martabat wanita dari kehinaan yang diberikan oleh orang-orang jahiliyah, sehingga Nabi SAW memberikan motivasi yang begitu banyak terkait dengan wanita, diantaranya ini, anak perempuan. Kalau orang punya anak perempuan dan bisa mendidik dengan baik, maka itu menjadi penghalang dari api neraka. Ya. Nah, ini hal yang penting juga, karena yang namanya pemberian Allah Azza wa Jal, laki-laki atau perempuan, itu di luar kekuasaan kita. Ada orang yang pengen anaknya laki-laki, malah perempuan. Terus ada yang sebaliknya, ada yang ya dapat dua-duanya, alhamdulillah. Tapi semuanya itu sesungguhnya pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita terima. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki perempuan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki laki-laki saja. Ada yang yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, dapat dua-duanya, berpasangan, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ada yang enggak punya anak. Nah, empat macam ini. Dan semua dari keempatnya ada pada para nabi. Ya, Nabi Ibrahim anaknya laki-laki semua. Ya. Ada juga yang anaknya hanya perempuan. Ya, Lut. Ada juga yang anaknya laki-laki perempuan, Nabi Muhammad. Ada yang enggak punya anak sama sekali. Ya, siapa lupa saya. Nah, ada sebagian nabi yang tidak punya anak. Nah, jadi yang mau dapat ini ataupun itu, semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Terima apa adanya, syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, dan tunaikan tanggung jawab dia di dalam diri anak-anak tersebut. Kemudian yang ke-12 disebutkan di sini adalah orang tua hendaknya senantiasa melihat kebutuhan anak-anak dan berusaha duduk bersama mereka menyelesaikan muskilah-muskilah mereka. Nah, ini bentuk perhatian orang tua kepada anak. Ketika anaknya ada kesulitan, ada apa, ya, dibantu. Ketika butuh bimbingan, dibimbing. Ya, ketika murung, kenapa kok murung? Ya, karena ketika sedih, kenapa kok sedih? Nah, ini sangat penting dan sangat berpengaruh pada anak-anak tersebut. Mereka melihat betapa kasih sayangnya orang tua terhadap dirinya. Kemudian yang terakhir adalah syagal awqati faraghim bil nafi'il mufid. Mengisi waktu-waktu mereka yang kosong dengan sesuatu yang manfaat. Ya. Bukan berarti wallahu a'lam yakni selalu anak itu dibebani tugas dan tugas. Nah, butuh tentunya juga mereka waktu-waktu yang menyenangkan tapi bermanfaat. Ya, hal-hal yang mubah boleh. ya, halal yang mubah boleh. Karena seperti yang kita baca dari sebagian riwayat, semacam apa yang terjadi pada Hamzah radhiyallahu an ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan nafaqah Hamzah, ya Rasulullah, Hamzah telah berbuat kemunafikan, maksudnya dirinya. Nah, dia sangat sedih. Nabi katakan, kenapa? Dia katakan, ya Rasulullah, kalau kami di hadapan Anda, kami menangis, ya, khusyuk, ya, di majlis, imannya tambah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ya, ketemu istri, ketemu anak, bercanda, hilang rasa yang kami dapati di hadapan Anda. Yang ini begitu makna yang disampaikan oleh Hamzah. Dia mengatakan ini sebuah kemunafikan, ya Rasulullah, aku telah berbuat kemunafikan. Nabi katakan, la, tidak wahai Hamzah, walakin sa'ah sa'ah, tapi sesaat demi sesaat, sesaat begini, sesaat begitu, manusia, tabiat manusiawi begitu. Ya, kalau kalian terus senantiasa seperti ketika kalian di hadapanku, malaikat akan datang dan menyalami kalian. Bukan tabiat manusia, tabiat manusia butuh kepada apa? Terfih, kepada hal yang menyenangkan. Ya, barangkali kalau senantiasa tertekan, si anak akan menjadi bosan, menjadi jenuh. Dan kalau sudah pada puncaknya kejenuhan, nanti mungkin nggak akan pernah mau kita ajak yang baik. Nah, jadi perlu ada waktu-waktu, apalagi anak-anak, ya, anak-anak ya, alamnya alam bermain. Berikan waktu bermain yang cukup. Selama itu hal yang mubah, mubah. Dulu di zaman Nabi kita lihat anak-anak, ya, bermain jalan-jalan, lari-lari. Ada yang bermain, ya, seperti Umair, Abu Umair punya burung yang kecil. Ya, seperti anak-anak kita senang dengan burung misalnya yang warna-warni itu. Halal yang sifatnya mubah, boleh. Mereka dulu bermain lempar-lemparan panah-panahan. Ya, tentu Allah alam ya, panah yang gak tajam betulan ya, tapi mereka sempat panah-panahan itu. Dan Nabi beri semangat mereka. Ya, ya bani Ismail taramau, fa inna abakum kana ramiyan. Wahai anak-anak Ismail, ayo teruskan saling panah memanah. Dulu ayah kalian adalah seorang pemanah, Nabi Ismail. Akhirnya Nabi ikut di salah satu regu. Ini semacam pertandingan ini. Nabi ikut. Ketika Nabi ikut di salah satu regu, regu yang lain mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami enggak mau Anda ikut di situ, enggak ikut sama kami. Ya sudah, saya bersama kalian semua. Ya. Nah, ini sebagian sisi kehidupan Rasulullah bersama anak-anak. Ada masa-masa yang menyenangkan anak-anak, bercanda biasa. Tapi diusahakan sesuatu yang apa? Yang bermanfaat, yang tidak melalaikan, yang terus dalam kontrol, dan diusahakan terlindungi dari hal-hal yang haram. Nah, intinya adalah berusaha terus menjaga waktu. Bagaimana waktu yang dilakukan itu bermanfaat, waktu yang diisi itu bermanfaat, walaupun ya itu sesuatu yang mubah tapi punya manfaat. Berbagai mainan yang mubah tapi ada manfaatnya. Nah, diusahakan seperti itu. Ya, yang jelas jangan sampai ada dosa akan menjauhi yang haram. Dan Nabi SAW ya telah memberikan beberapa contoh-contoh, misalnya permainan seperti yang kita sebutkan itu. Ya. Ala kulli hal, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, ni'matani marbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya, waktu sehat dan waktu luang. Ya. Nah, ini makanya supaya kita enggak tertipu, ya, gunakan yang bermanfaat. Ya, gunakan yang bermanfaat. Apalagi terutama kalau sudah dewasa, ya, sudah mulai berpikir. Kalau masih anak-anak ya sudah seperti itu anak-anak. Ya, berikan waktu mereka yang cukup sesuai dengan alamnya mereka. Nah, ini yang terakhir yang boleh sebutkan, ya, dari hak-hak anak-anak terhadap orang tuanya. Allah Ta'ala alam, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, menjadikan kita semua, baik kita yang laki-laki maupun mereka yang perempuan, menjadi orang-orang tua yang saleh dan salihah, yang bertanggung jawab pada anak-anak mereka, sehingga mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, berguna bagi Islam dan muslimin, bagi manusia pada umumnya, dan kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.